Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara, terkurung terhubung hanya ada macam apa tu? Ada Dini Kurnia. LGM lagi. Si cantik lagi. Sebuah lagu Nirmala. Mengamit kenangan zaman persekolahan. Zaman kita ya, Din. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta, engkau bisikan kata azimah di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah angin. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh mengiti puncak menara gading. Engkau janjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi. Hidup tertekan. Yura Sasa Dini. Jika kau bertemu aku begini, terlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara, terkurung terhubung hanya Dermaga Biru. Stop your say. Luar biasa. Produksi. Oh, mungkin dari ini official. You just don't want to see. Bang sore, sore, bu, kedok. Ikut menghiasi nu.

SD Audio. Lagu Malaysia lawas, spesial buat anda semua, semoga terhibur. New Desta Music Official, New Desta Music Live. Monggo. Oh. Setelah semuanya Oke, terima kasih. Bernadinda Deo Sampuster. It's the music. Biarkan mengalir darah tanah. Jikala aku marah, jikala aku resah, engkau penyemangat hidupku yang selalu ada. Jikala aku bersedih, bareng Iris Tamiyazi. Jelas selamat. Ada Ustaz Der, fokus ya. Aku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Kamu

buat telurku semuanya, dan juga buat sahab-sahab semuanya juga. Sampada Sampada sih. Habis ini nanti dikasih Mister Medem dan lain-lain. Terima kasih. Sebut tentang harta, kasihku sedang ku tiada. Monggo yang dari luar mendekat ke sini. Enggak bisa goyang. Mau pula Pak Lulu. Goyang di deleken langsung muni. Maunya digoyang. Enggak mau pula maunya digoyang. Ya. Yeah. Ya. Yeah. iki mau ayah. Lah saya ketawa, Mas. Ayah sing ulang tahun iki mau. Ayah. Heeh. Ampun, Mbak. Wah, nisannya. Mudun. Kak kuat, ayo balik, Mas. Musisine wis gak ana sing kuat. Mas, opo aku iki? Tisu, Mas. Nisa nyanyi mumet dasku. Ya, aja ngasih bokonge melok uwer. Mane mripate melok uwer dadi mumet. Hey, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Sawere. Ya, hey, kok. Leh, kurang kita, leh. Alhamdulillah, sampun nggih Bu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti. Kok iso ya. Kini tinggal aku. Hey, hey, hey.